Buka rasa atiran kena aku pengen bisa nangis rambut buka masa ku ragu aku tak sing ningkat Krishna iki untuk telanan loro atiku raga Tiku apa nane.